terayang, melayanglah yang berteman gitar tua. Engkau makin dekat di jantung kalbu, puluhan purnama telah menemani kita. Angin, jangan ambil cintaku. Malam, kuatkanlah imanku. Angin, jangan ambil cintaku. Malam, restuilah aku. Jantung kalbu, puluhan purnama telah menemani kita. Angin, jangan ambil cintaku. Malam, kuatkanlah iman.